Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadis Rasulullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid di syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullahu taala. Pada penemuan yang telah kita telah baca selayat di dalam surat Al-A'raf ayat 180 walillahil asmaul husna fata'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan nama-nama yang paling baik itu adalah hanya kepunyaan Allah. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama yang paling yang terbaik miliknya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpangkan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan kelak mereka akan diberikan balasan dengan apa yang telah mereka lakukan dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Qala syarih rahimahullah taala mulahadat, sebagai perhatian. Ya, sampai sini. Sebagai perhatian, alif yang pertama maratib isra'i asma'illahil ladzi biha yadkhulul mu'minina al-jannah wa ya salasatun ahaduha isra'u al-fadhiha wa adadiha wa tsani fahmu ma'aniha wa madluliha wa tsalitsu du'a'uhu biha. Peringkat dalam menjaga nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan dengan penjagaan tersebut maka seorang mukmin akan mendapatkan surga, dengan masuk surga dengan menjaga nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tiga kriteria. Yang pertama isra' al-fadhiha wa adadiha, yaitu menjaga lafaz-lafaz dan jumlah-jumlah nama-nama Allah. Sehingga para ulama di sana menjelaskan dan memberikan bilangan, jumlah bilangan atau menentukan lafaz-lafaz ini adalah nama Allah, ini bukan nama Allah, ini adalah sifat Allah, ini bukan nama Allah. Sehingga termasuk mempelajari mana yang menjadi nama-nama Allah dan mana yang bukan nama-nama Allah. Yang kedua, memahami maknanya, memahami makna-makna nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah SWT. Dan apa yang terkandung di dalam makna tersebut. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan nama-nama yang baik milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian yang kedua, ba'du asma'illahi yajuzu itlaquhu 'alaihi mufradan kal hakim au maqtarinan ma'a ghairihi. Baik, yang kedua, sebagian nama-nama Allah ini boleh dimutlakan penyebutannya secara sendirian seperti al-hakim atau penyebutannya secara muqtarinan ma'gharihi, yaitu disebutkan dengan nama yang double kasami al-basir, as-sami al-basir, ini boleh disebut sendiri ataupun bersamaan. Babatu asma'ila yajuzu itlaquha 'ala Allah illa muqtarinan bima yuqabiluhu. Dan sebagian nama-nama Allah ini tidak boleh disebut secara mutlak kecuali harus menyertakan yang menjadi nama lawannya. Ad-Dharin Nafi', seperti Ad-Dharin Nafi', Allah yang Maha memberi bahaya dan memberi manfaat. Di annal kamala la yahsulu fi hadzal nawi hadzal nawi min asma'i ila muqtarinan ma'a ma yuqabilu. Fa dzikruka ad-dar wahdahu la yakunu madhan illa idza zakata ma'hu nafi'. Karena kesempurnaan dari nama ini tidaklah akan tercapai kecuali harus menyebut lawannya. Jika engkau sebutkan Abdul saja, Allah yang Maha memberi bahaya, disebut ini saja, maka tidak, artinya tidak sesuatu pujian kepada Allah. Tetapi harus engkau sertai dengan An-Nafi', yaitu Zat yang Maha memberi manfaat. Kemudian yang menjadi perhatian, al-qa'idatu fi asma'illahi wa sifatihi ayyutlaqu 'alallahi minal asma'i was sifati ma atlaqahu 'ala nafsihi aw atlaqahu 'alaihi rasuluhu wa tunfi 'anhu ma nafahu 'an nafsihi aw nafahu 'anhu rasuluhu wa tasqutu amma sakallahu anhu wa rasuluhu. Kaidah di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yaitu memutlakan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, apa yang juga dimutlakan oleh Allah SWT sendiri, dan juga memutlakan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutlakan, dan juga menafikan apa yang Allah SWT nafikan dari sifat-sifat Allah, dan juga apa yang dinafikan atau ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang didiamkan, maka kita mendiamkan apa yang Allah SWT diamkan, dan apa yang Rasulullah SAW diamkan, maka kita juga diamkan. Oh, ini ada lafaz ini nama atau sifat Allah, tidak ada di kitab-kitab ulama, tidak ada. Berarti apa? Berarti memang sudah perkara yang didiamkan, maka diamkan. Kemudian dal la yajuzu an yustaqa minal af'ali allati ahbarahu Allah biha an nafsihi isman wa yu'adu fil asma'il husna kasani wal fa'il wa qad ghalata man fa'ala dzalik. Tidak boleh memusnah atau memecah perbuatan-perbuatan yang Allah SWT kabarkan tentang dirinya, yaitu sebuah nama, kemudian nama tersebut dimasukkan ke dalam Asmaul Husna. Tidak boleh memecah menjadi kasani wal fa'il. As-sani zat yang maha membuat, wal fa'il zat yang maha melakukan. Maka ini tidak bisa dimasukkan, digabungkan ke dalam nama-nama Asmaul Husna. Sebagaimana yang terjatuh ke dalam kesalahan orang-orang yang memasukkan lafaz as-sani wal fa'il ke dalam nama-nama Asmaul Husna. Sehingga al-hasil as-sani wal fa'il ini bukan nama-nama Asmaul Husna bagi Allah SWT. Kemudian ha lil ilhadi khamsatu aqsamin. Penyimpangan di dalam nama-nama Allah ini ada 5 macam. Aduha tasmiyatu asnami bisya'in min asma'illahi ka tasmiyatihi mullat minal ilah. Yang pertama, menamai patung-patung dengan sesuatu dari nama-nama Allah, seperti nama patung Al-Lat, menamakan patung Al-Lat dengan Al-Ilah, dengan nama Allah yang dapat Al-Ilah. Al-Ilah zat yang maha diibadai. Kemudian Al-Ilah disimpangkan menjadi Al-Lat, dimusanakan, dibuat kata benda perempuan. Ini juga bentuk dari penyimpangan. Nah, yang kedua, penyimpangan yang kedua, tasmiyatullahi bima la yaliku bidalalihi ka tasmiyatin nasara lahu aban au tasmiyatil falsifa la lahu illah fa'ilah. Menamai Allah dengan apa-apa yang tidak pantas, dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang Nasrani menamai Allah SWT dengan Bapak, Tuhan Bapak. Karena mereka apa? Meyakini bahwasanya Isa ibni Maryam adalah anak, yaitu anak Tuhan anak. Menamai Maryam sendiri Tuhan ibu. Seolah-olah apa? Menjadi sebuah keluarga Tuhan, ya. Tuhan berkeluarga. Mbahnya siapa ini? Enggak, betul penyimpangan. Atau apa yang dikatakan atau di orang-orang filsafat menamakan Allah dengan ilah fa'ilah. Apa zat yang menjadikan sebab apa? Asal isuha yang ketiga, wasafau bima yata'ala anhu mitaqaddas minan naqais kakali ahbasil yahudi anahu istirahu yaumis sabti. Mensifati dengan sifat-sifat yang seolah-olah tinggi atau mensucikan. Yang bisa mengurangi ketinggian dan kesucian Allah SWT, mensifati Allah SWT dengan kekurangan, yang mengurangi ketinggian dan kesucian Allah SWT seperti orang-orang Yahudi yang paling jelek, mereka menyatakan bahwasanya Allah SWT itu istirahat di hari Sabtu. Jadi kalau mereka pas beribadah, ya kan, hari Sabtu, orang-orang Yahudi kan beribadah di hari Sabtu. Ini mumpung ini Allah ini istirahat, kita beribadah. Maka ini bentuk apa? Bentuk mengurangi ketinggian dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan istirahat? Enggak ada. Bahkan Allah SWT menyatakan kula yaumin huwa fi syan di dalam surat Ar-Rahman. Setiap hari Allah SWT dalam kesibukan, bukan istirahat. Kalau istirahat itu apa? Sifat makhluk, ya kan? Makhluk kalau enggak istirahat, makhluk ada yang enggak istirahat. Justru orang-orang yang tidak normal, ya kan? Tapi kalau makhluk istirahat, nah itu yang biasa. Adapun Allah SWT enggak seperti makhluknya. Rabi'uha yang keempat, ta'til asma'illahil husna an ma'aniha wa jahada haqa'iha haqa'iqaha Kali ba'dul jamiah sami bila sam'in hayyun bila hayatin. Yang keempat, meniadakan nama-nama Allah yang baik, meniadakan nama-nama asma'ul husna, meniadakan nama makna-makna dan hakikat-hakikat nama-nama Allah yang baik. Seperti orang-orang jamiah yang mereka menyatakan bahwasanya Allah Maha mendengar tapi tidak mendengar, Maha hidup tapi tidak hidup. Ini juga bentuk penyimpangan. Wa misuha yang kelima, tasbihu sifatillahi subhanahu bisifati khalqihi. Yang kelima, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Allah berilmu, manusia juga berilmu, berarti serupa. Allah memandang, Allah mempunyai mata, makhluk juga mempunyai mata, serupa dengan makhluknya dan sebagainya. Allah mendengar, makhluk mendengar, ya serupa dengan makhluknya. Maka menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya iki bentuk, ini bentuk penyimpangan. Padahal Allah SWT menyatakan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah SWT tidak seperti sesuatu, tidak seperti makhluknya. Dan juga Allah SWT dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu pun tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat-sifat Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Walhaku ayyusbita lillahi asma'an wa sifatin khaliatan khaliatan min musyahabatul makhlukin. Maka yang benar yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT yang dengan tidak menyamakan atau menyerupakan dengan makhluknya, tidak menyerupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini tentunya yang lebih dalam lagi kalau dipelajari di dalam kitab Tauhid, yaitu tentang asma wa sifat, seperti kitab Qawaidul Musla atau kitab-kitab yang lain, seperti kitab karya Syaikhul Utsaimin. Akidah Wasithiyah, Akidah Wasithiyah. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Qala al-Imam rahimahullah taala wa dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma yulhiduna fi asmaihi yusyrikuna. Dan Ibnu Abi Hatim telah menyebutkan dari Ibnu Abbas, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan yulhiduna fi asma'ihi. Yulhiduna artinya yusyrikuna. Mereka membuat persekutuan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala dipakaikan kepada berhala-berhala mereka, sesembahan-sesembahan mereka, sehingga mereka menjadi musyrik. Munasabatul asari li babi wali tauhid, kesuan asal terhadap bab dan tauhid. Isu afadal asaru anna ra'ya Ibni Abbasin anna ilhad fi asma'illahi syirkun. Dimana asar Ibnu Abbas ini memberikan faedah bahwasanya pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya menyimpangkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini bentuk juga dari kesyirikan. Ada orang sekarang ya kan, kamu lagi ngapain? Nah, saya beribadah kepada Allah, tapi kok nyembah batu? Ini juga Allah ini. Allah di sini, Allah itu di mana-mana. Ini Allah ada di batu juga. Sehingga orang menyembah batu sama dengan menyembah Allah. Maka ini juga bentuk kesyirikan. Bentuk kesyirikan. Qala al-Ma'la radhiyallahu anhu wa anhu, dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma sammu allata minal ilahi wal azza minal azizi. Mereka orang-orang musyrik, terkhusus musyrikin Quraisy, mereka menamai berhala Allat ini apa namanya, guban dari makna nama Allah al-ilah. Al-ilah itu artinya yang disembah, satu-satunya yang disembah. Kemudian mereka al-ilah ini dirubah menjadi nama perempuan. Al-ilah akhirnya menjadi al-lat. Sehingga untuk menamai berhala mereka. Al-lata wal-uzza. Wal-uzza minal aziz. Dan uzza ini guban dari nama Allah al-aziz yang maha zat, yang maha perkasa. Kemudian di buat bentuk perempuan, yaitu Al-Uzza, sehingga berhala mereka juga dinamai dengan Al-Uzza. Di dalam kitab An-Najm ya kan, afara'aytu mal-lat wal-uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Tidakkah engkau perhatikan Allat wal Uzza, Allat adalah penyimpangan dari nama Allah Al-Ilah. Al-Uzza menyimpangkan nama Allah dari Al-Aziz. Al-Manat menyimpangkan nama dari Al-Mannan. Zat yang Maha memberi anugerah sehingga dibuat nama-nama yang perempuan tasniah. Apa nama Inas, bukan Musana, tapi nama Inas atau perempuan. Munasabal asar lil babi wal tauhid, kesesuaian asar terhadap bab dan tauhid. Aisu afadal asaru an Abbasin yara anna tasmiyatal asnam bi asma'illah ilhadun fi asma'illahi, di mana asar ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahwasanya menamakan patung-patung dengan nama-nama Allah, kemudian menyimpangkan nama-nama Allah SWT kemudian diberikan kepada patung, ini bentuk dari kesyirikan. Waqad sabada anil ilhad fi asma'illahi syirkun. Dan sungguh Ibnu Abbas telah menetapkan bahwasanya menyimpangkan nama-nama Allah ini bentuk kesyirikan. Kemudian yang kalam alim rahimahullah ta'ala wa anil a'mas, dari a'mas yaitu Imam A'mas, seorang tokoh tabi'in, dia menyatakan yudkhilu nafiha ma laisa minha, mereka orang-orang musyrikin memasukkan nama-nama tersebut kepada berhala-berhala tersebut yang pada asalnya itu bukan dari nama-namanya. Ini juga bentuk kesyirikan. Seperti orang-orang Nasara tadi. Orang Nasara menyebut Allah sebagai Tuhan Bapa. Menyebut Nabi Isa sebagai Tuhan Anak. Menyebut Maryam sebagai Tuhan Ibu. Menyebut Malaikat Jibril sebagai apa? Yang Roh Kudus. Dan tentunya mereka orang Nasrani berbeda-beda, berpecah-pecah, bersilang pendapat di antara mereka sendiri. Munasabatul asar lil babi wal tauhid, kesesuaian asar terhadap bab dan tauhid. Aisu afadal asaru anal a'mas yara anna tasmiyatallahi bima lam yusammu bihi nafsahu ilhadun fi asma'illah fi asma', di mana asal ini menunjukkan dengan faedah bahwasanya Imam A'mas berpendapat bahwasanya menamakan Allah dengan apa-apa yang Allah SWT tidak menyebutkan dirinya. maka ini bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qatabata anal ilhad wa asma'illahi syirkun. Dan sungguh telah tetap bahwasanya menyimpangkan nama-nama Allah ini bentuk kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bab selanjutnya. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, bab la yuqalu salam ala Allahi. Bab tidak boleh mengatakan assalam ala Allah, semoga keselamatan untuk Allah. Kenapa tidak boleh? Karena assalam itu adalah termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak cocok semoga keselamatan Allah sendiri itu salam. Allah sendiri itu adalah zat yang memberikan keselamatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh salam. Yang butuh keselamatan adalah makhluknya. Sehingga kita tidak mendoakan agar Allah SWT mendapatkan keselamatan. Keselamatan dari mana? Allah sendiri zat yang maha memberikan keselamatan. Sehingga tidak cocok mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan bagi Allah. Maka ini bentuk kesalahan. Wa fi sahihi an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan di dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Asyr radhiyallahu anhu kata, kunna idza kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati kunna assalamu ala allahi min ibadihi assalamu ala fulanin wa fulan, faqala nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul assalamu ala allah fa inna allaha huwa salam. Rawal Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, yaitu tatkala tasyahud akhir. Maka kami para sahabat membaca tasyahud akhir assalamu ala Allah min ibadihi assalamu ala fulan wa fulan, semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya, keselamatan itu pada tasyahud akhir assalamu ala fulan, semoga keselamatan atas fulan. Itu apa, mendoakan barakah dengan keselamatan tersebut kepada muslimin. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat tersebut, la taqulu assalamu ala Allah, janganlah kalian mengatakan assalamu ala Allah, semoga keselamatan atas Allah. Fa innallaha huwa assalam, karena sungguhnya Allah SWT assalam, zat yang maha memberikan keselamatan. Itu apa? Selamat dari sifat-sifat kelemahan dan sifat-sifat aib dan sifat-sifat kekurangan. Jadi Allah SWT zat yang maha sempurna, yang selamat dari sifat-sifat yang cela, sifat-sifat kelemahan, kekurangan. Sehingga di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari para sahabat doa tasyahud. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah attahiyatu lillahi shalat dan sebagainya. Attahiyatu lillah wassalatu wassalam. Ada nama siapa namanya Salim Maula Ibnu Umar, bekas budaknya Ibnu Umar, namanya Salim. Tahiyatullah, penghormatan kepada Allah. Tahiyatullah. Jadi bukan assalamualaikum. Penghormatan kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujian dan pujian-pujian yang baik hanya untuk Allah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, baru Assalamualaikum, semoga keselamatan atas engkau wahai nabi. Baru apa? Baru doa untuk nabi. Selamatnya dari mana? Dari Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan kepada kita dan kepada orang-orang yang saleh, hamba-hamba yang saleh. Sehingga di dalam doa tasyahud atau at-tahiyat, yang pertama kita memberikan penghormatan kepada Allah SWT, pujian yang baik kepada Allah SWT, kemudian mendoakan keselamatan kepada nabi, kemudian mendoakan keselamatan kepada diri kita dan seluruh hamba-hamba yang saleh. Ini inti dari doa tasyahud. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.